Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yaumiddin amma ba'd. Fatihillah rahiman ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, kita di pertemuan ke 61. Ya. Kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Nawawiyah wa Taqrib masih di Kitab Siam. Ya. Pada bab membatal puasa, hal-hal pembatalan puasa dan di sini ada 10. Yang pertama yaitu pertama dan kedua mawasola amdan ilal jauh. Itu al munfatih aw wairil munfatih kal wusuli min ma'mumatin ila ra'si. Wal muratu imsaku shaim an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan wasalisu al huknah fi ahdi sabilain. Untuk memasukkan suatu obat di salah satu dari dua jalan. Ya dawa'un yufqanu fi al-maridu fi qubulin au duburin al-mu'abbari anhumma fil matni fi sabilain. Wa rabi'u al-qai'u amdan fa illam yata'ammad lam yabtul sawmuhu. Kama sabaqa wal khamisu al wad'u amdan bil farji fala yuftiru as-sha'imu bil jima'i nasyan kama sabaqa. Qala al musannifu wa syarifu rahimahullah ta'ala wa sadisu al inzalu wa huwa khurujul mani. Itu inzal yang dimaksud di sini adalah nuzul, yaitu keluarnya mani. An mubasyaratin, yaitu dengan sebab mubasyarah, yaitu persentuhan dengan kulit tanpa ada penghalang. Bila jima'in, yaitu tidak jima', tanpa jima'. Karena kalau jima' kan sudah ada ya, sudah ada poin tersendiri, pembatal tersendiri. Muharraman kana, baik itu mubasyarahnya itu haram, ka ikhroji biyatihi, seperti mengeluarkan ya mani dengan tangannya, itu istimna'. Awairu muharamin atau mubasyara tersebut tidak haram. Ka'ikhrajihi biyadi zaujatihi seperti mengeluarkan mani dengan tangan, bantuan tangan istri au jariyati atau budaknya. Perempuan. Tadi disebutkan jadi kita sebutkan anu basyarah itu yaitu masul basyarah biwiri ha'il. Itu menyentuh kulit tanpa ada yaitu penghalang. Adapun kalau istimna ya mengeluarkan dengan tangannya onani. Maka ini membatalkan puasa secara mutlak meskipun dengan penghalang. Meskipun dengan penghalang. Kemudian di Hasyiah Al-Bajri disebutkan haram yaitu melakukan semisal persentuhan yaitu seperti mencium jika hal itu membangkitkan syahwat karena nanti dikhawatirkan keluar mani. Kalau tidak ada khawatiran itu maka lebih baik ditinggalkan. Karena shaim itu di orang yang berpuasa sunahkan meninggalkan syahwat. Ada masalah yang disebutkan di Hasyiah Al-Bajri. Jika seorang mencium kemudian dia berpisah beberapa saat ya, ada beberapa waktu dia berpisah tentang waktunya kemudian keluar mani maka dirinci jika sahabatnya masih ada dan wazakar qaiman ya zakarnya masih tegang maka kemudian had anzala keluar mani maka membatalkan jika tidak demikian maka tidak batal. Allahu a'lam bishawab. Wahtaroza bi mubasyaratin, maka agar terhindar, agar tidak masuk dalam cakupan ini dengan diberi kata mubasyarah, yaitu an khurujil mani bil ihtilam. Fala iftara bihi jazman. Maka ya, keluar dari kata-kata mubasyarah itu keluar mani karena mimpi, ya mimpi basah. Fala iftara bihi jazman. Maka tidak membatalkan ya cara pasti. Tidak ada perselisihan di sini. Demikian juga ketika misalnya seorang apa berpikir ya, berpikir menghayal dan keluar mani, ini juga tidak membatalkan karena tidak ada mubasyarah di situ, persentuhan. Kemudian yang lainnya adalah memandang juga, memandang juga enggak ada persentuhan, kalau keluar mani tidak membatalkan. Yaitu dengan syarat di hasil bajuri disebutkan in lam tajri ada tahu bil inzal bihima, jika tidak ada kebiasaan bahasanya dia apa keluar mani dengan sebab keduanya. Wasabi'u, yang ketujuh, ila akhiri al asharati sampai ke sepuluh, yaitu al haid tujuh haid, delapan nifas, sembilan junun, gila, sepuluh aridah, murtad. Famata tara'a syai'un minha fi athna'i as-shaumi abatolahu. Maka kapanpun muncul dari hal-hal tadi di tengah-tengah puasa, maka membatalkan. Ini ada haid, nifas, junun, ridah. Di sini disebutkan nifas itu meskipun itu nifas kan keluar darah setelah melahirkan, meskipun yang keluar itu adalah alaqah atau mudghah. Meskipun alaqah atau mudghah. Meskipun apa gumpalan gumpalan daging ataupun gumpalan darah, karena itu adalah kumpulan dari darah haid. Sehingga tetap dihukumi nifas tadi ya. Kemudian gila, kemudian murtad. Fama tatara'a syai'in minha, minha kembali ke empat tadi, yaitu haid, nifas, junun, dan ridah. Empat ini tadi, pokoknya kalau muncul ya di tengah-tengah puasa, maka membatalkan. Meskipun hanya sebentar. Ini berbeda dengan mabuk dan pingsan. Kalau mabuk pingsan, puasa tidak batal. Kecuali ya, jika mabuk atau pingsannya itu di keseluruhan hari. Ya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sehingga kalau ada sedikit sadar dari proses mabuk dan pingsan, maka tidak batal puasanya. Kemudian kalau untuk masalah tidur, ini tidak membatalkan sama sekali meskipun di keseluruhan hari, sudah kita rinci di pertemuan sebelumnya. Ya. Kemudian, wa yustahabu fi shaumi salah satu asya'a, disunahkan, dianjurkan bagi orang yang berpuasa tiga hal. Maksudnya ini adalah ditinjau dari keadaan dia berpuasa, ya, bukan dari zatnya. Aha, dua, yang pertama ta'jil fitri. Nanti ditentu dari keadaan kita jika puasa, kalau untuk tentang apa cara kulu hujr. Ya. ini yang disebutkan oleh musannif hanya tiga ya, meskipun banyak kesunahan-kesunahan dalam puasa. Misalnya meninggalkan berbekam, meninggalkan fastu, karena itu bisa melemahkan. Kemudian meninggalkan, yaitu mencicipi makanan. Dikhawatirkan nanti akan sampai ain ke jauh. Dan kesunahan yang lain. Ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka, in tahaqqaqa ghurub asy-syamsi, jika sudah yakin memang sudah tenggelam matahari. Yaitu dia menyaksikan langsung, demikian pula jika dia ada zon, tapi zon ini yaitu dibangun di atas ijtihad. Ijtihad kemudian dalzon. Fa'in syaka, jika dia ragu-ragu, yaitu fa'in syaka apakah ini sudah terbenam matahari atau belum, maka tidak boleh baginya untuk ta'jil. Nah, tidak boleh kalau ragu-ragu, tidak boleh berbuka. Lebih-lebih lagi, apakah disunahkan, maka tidak disunahkan. Karena apa? Nah, ini ragu-ragu. Fala yu'ajilu al-fitra, maka tidak disegerakan berbukanya. Karena masih ragu-ragu sudah tenggelam matahari atau belum. Dan semisal dengan syak adalah zon tanpa ijtihad. Dia ada zon tapi tanpa ijtihad. Kalau zonnya dengan ijtihad, maka tadi dimasukkan ke intaha koko, ya, yaitu huruf asy-syamsi. Ya, seperti yakin. Dengan ijtihad, ya dengan dia mencari cara berupaya dengan tanda-tanda, dan yang semisalnya, bahasanya ini matahari sudah tenggelam. Kalau dia hanya zon, pokoknya zon saja, dia enggak ada ijtihad, enggak ada upaya. Nah, yang dengan upaya tersebut, dia bangun zonnya, maka ini sama saja dengan hukumnya ragu-ragu, sehingga tidak boleh dia menyegerakan berbuka. Wa isanu an yuftira ala tamar wa ila famain. Disunahkan bagi dia untuk berbuka dengan tamar, ya, kurma, dan kalau ada rutab, maka didahulukan rutab. Ya, rutab dulu kalau ada rutab. Dan yang semisal dengan itu adalah ajwah. Wa'ilah, jika tidak ada, maka dengan air. Jadi kalau enggak ada tamar, maka disunahkan dengan air. Dan kalau ada air zam-zam, ini yang lebih utama daripada air-air yang lain. Wasan yang kedua, kesunahan yang kedua, ta'khiru as-suhur, mengakhirkan sahur. Suhur di domah sinnya, yang itu adalah fi'ilnya, perbuatan makan sahur. Kalau di fathah itu objeknya. Malam yaqo' fi syakin, selama tidak terdapat syak, ya, terjatuh dalam keraguan-keraguan. Fala yu'akhiru, maka kalau syak tidak diakhirkan. Wa yasulu as-suhuru biqalil ukli wa syurbi. Ya, untuk waktu sahur itu dimulai dari setelah separuh malam. Maka kalau sebelum separuh malam tidak dinamakan sahur, dan sehingga tidak mendapatkan apa, keutamaan sahur, karena belum disebut sahur. Disebut sahur ketika sudah lewat separuh malam. Separuh malam adalah maghrib sampai fajar. Sampai subuh dibagi dua, nah itu tengahnya di situ jam berapa. Sehingga jamnya tidak pasti jam berapa, tapi ya tergantung dari masuknya waktu maghrib dan terbitnya fajar. Jadi sahur itu, perbuatan sahur itu sunnah. Kemudian mengakhirkan sahur itu sunnah tersendiri. Dan dia disunahkan dia mendekati fajar seukuran membaca 50 ayat. Malam yakok bisakin. Selama tidak berdampak pada yaitu penundaan tadi, pengakhiran tidak berdampak pada apa? Terjatuh kepada keraguan-keraguan. Sehingga ragu-ragu apakah masih malam atau sudah terbit fajar. Maka kalau seperti ini tidak disunahkan untuk takhir. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dak ma yari buka ilama yari buka ilama la yari buka." Pasal isu yang ketiga, tarakul hujri ay al fuhshi minal kalam al fahish, meninggalkan yaitu suatu yang kotor, keji, yaitu perkataan-perkataan kotor. Ini yang kita katakan tadi, biasanya ini ditinjau dari dia berpuasa, bukan dari zatnya ya. Karena kalau zatnya, ya dia seperti perkataan kotor, semisal dusta, ghibah, namimah, ini wajib secara zatnya untuk ditinggalkan. Ya. Tapi kewajiban ini ketika kita tinjau dari sisi dia puasa, ya ada tambahan kesunahan, seperti itu maksudnya, bukan dari zatnya. Kalau zatnya itu wajib ditinggalkan. Kalau dari ditinjau dari dia berpuasa, ini ada tambahan disunahkan. Sunahkan ini tidak merubah hukum wajib meninggalkan dari secara zatnya. Fa yasunu asaimu lisanahu. Orang yang berpuasa menjaga lisannya anil kadzibi wal ghibah, dari berbohong dan ghibah, menggunjing, wanah widzalika, dan yang semisal dengan itu, asatmi, seperti mencela, mencaci. Fa in syatamahu ahadun, jika ada orang yang mencelanya, maka falyakul marataini aw salasan, maka katakanlah dua kali atau tiga kali, inni shaimun. Katakan dua kali atau tiga kali. Imma bilisanihi, bisa dengan lisannya, dengan ucapannya diucapkan. Kama qalahu An-Nawawi, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di kitabnya Al-Adhkar. Au bi qalbihi, atau diucapkan dalam hati. Kama naqalahu Ar-Rafi'i 'anil a'immah, sebagaimana dinukil oleh Ar-Rafi'i dari para imam. Waqta sara 'alaihi, dan beliau mencukupkan dengan hal itu. Ya, di sini disebutkan yasunu asoim, soim itu menjaga lisannya, itu kan sunnah di situ dari sisi dia berpuasa. Ya, meskipun dia wajib meninggalkan hal itu dari sisi zatnya. Meninggalkan bohong, yaitu bohong itu al-ikhbar bima yukhaliful waqi', mengatakan sesuatu yang menyelisih waqi', kenyataan. Kemudian apa tadi, ghibah ya, yaitu zikruka akhoka bima yakruh, engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia sukai, walaupun hal tersebut ada pada saudaramu tersebut, dan walaupun dengan ada saudaramu tersebut di situ. Biasa Al-Bajuri disebutkan ghibah ini minal kabair, termasuk dosa besar. kalau dia ahlul ilmi dan hamalatul Quran. Tapi ini dosa kecil kalau selain mereka. Menurut Malikiyah, ini dosa besar secara mutlak. Allahu a'lam. Jika tadi ada yang mencela, maka katakanlah ini hukumnya sunnah marotain au salasan atau bal salasan yang lebih afdolnya. Ini shaimun. Tujuannya adalah untuk menahan dirinya ya, menahan jiwanya, dirinya untuk biar tidak terjadi celah-mencelah. Karena tadi ketika tercela biasanya apa? Ya, bangkit rasa untuk membalas. Ya, kemudian mengatakan ini shaimun itu diucapkan atau dibatin dalam hati, ima bilisani bisa diucapkan. Ini dikatakan jika tidak khawatir terjatuh dalam riya. Riya dia itu apa? Puasa begitu. Au biqalbihi atau karena dengan hatinya jika dia khawatir riya. Dan disunahkan jika tidak khawatir riya maka diucapkan dan diucapkan dengan ucapan dan di dalam hati. Wayahrumu siyamu khamsati ayamin al-aidani. Haram hukumnya puasa di 5 hari yang pertama dan kedua al-aidani, yaitu 2 hari raya. Ai saumu yaumi Aidil Fitri wa Aidil Adha. Puasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha ini hukumnya haram. Ini ijma ini ya. Kemudian wa ayyamu tasyriqi dan hari-hari tasyriq wa ya asala satu alati ba'da yaumin nahar. Yaitu 3 hari setelah hari nahar, berarti tanggal 11, 12, 13. Jadi jumlahnya 5. 2 itu 2 hari raya, 3-nya adalah hari tasyriq. Di hasil Al-Bajuri disebutkan imam yang 3 itu mengatakan bahwasanya hari tasyriq itu 2 hari setelah hari nahar, setelah Idul Adha. Kalau di mazhab Syafi'i disebutkan asalah satu alati ba'da yaumin nahar. Hari 11, 12, 13. Imam 3 yang lainnya yaitu mengatakan 11, 12. 2 hari, hari tasyrik itu adalah 11, 12 yaitu 2 hari setelah hari itu. Ya, beliau mengatakan di hasil bersuri zahabat ala immatu as-salasah ila annaha isnani ba'da yaumin nahar. Kemudian wayukrohu hukumnya makruh tahriman, makruh tahrim ya. Di mana makruh tahrim oleh Asy'ari. Yaitu apa? Saumu yaumi syaki, berpuasa di hari syak. Bila sababin yaqtadi saumahu, tanpa ada sebab yang menyebabkan dia harus puasa atau berkonsekuensi dia puasa. Wasarul musannifu li ba'di suwari hadzal sababi bi qawli. Kemudian musannif mengisyaratkan menyebutkan beberapa bentuk yaitu sebab yang dia menjadikan dia berpuasa di hari syak. Ya, karena hukum asalnya di sini makruh tahrim untuk puasa di hari syak. Tapi kalau ada sebab sehingga dia bisa berpuasa di hari syak, maka tidak menjadi haram. Yaitu contohnya ila kecuali di sini kita di haram illa kecuali an yuwafiqa adatan lahu fi tatawwu'ihi, kecuali bertepatan dengan kebiasaannya ya, kebiasaannya puasa sunnah. Kaman adatuhu siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Seperti orang yang punya kebiasaan, rutinitas puasa sehari dan berbuka sehari. Bahwa faqa saumuhu yaumu syak. Kemudian puasanya tadi bertepatan dengan hari syak. Walahu siyamu yaumi syaki aydan an qodain. Boleh juga baginya untuk bagi seorang untuk puasa hari syak, jika itu puasa qada. Jadi tidak boleh puasa dari syak. Yang semisal dengan hari syak, yaitu tidak boleh puasa tanpa ada sebab adalah ketika setelah apa? Setelah separuh dari bulan Sya'ban. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idan tasofa Sya'ban, fala tasumu. Idan tasofa Sya'ban, fala tasumu. Jika sudah separuh bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Ini jika tidak ada sebab. Ya, sehingga kalau ada sebab, berarti tidak mengapa misalnya sebelumnya sudah berpuasa. Dan tadi disebutkan walahu siyamu yaumi syaki aidon an qodoin. Boleh puasa dari syak karena qodok. Meskipun ini qodok yang qodok puasa sunnah. Misalnya dia terluput tidak puasa Arafah atau tidak puasa Asyura, maka disunahkan dia qodok meskipun di hari syak. Ya, dengan syarat yaitu dia tidak bersengaja mencari-cari waktu agar pas di yaumus syak. Ya, walahu siyamu yaumi syaki aydan an qada'in wa nadzin. Juga puasa nazar juga boleh. Dan apa itu hari syak? Wa yaumu syaki wa yaumu salatina min sya'bana. Yaitu tanggal 30 di bulan Sya'ban. Hari ke-30 di bulan Sya'ban. Hari kan bulan kalau enggak 29 30. Nah, yaumu syak itu adalah hari ke-30 bulan Sya'ban. Dengan catatan idza lam yura al hilalu laila taha ma'a sahwi wa tahaddatsa nasu bi ru'yatihi. Ini ada beberapa kriteria. Walam yu'lam adlun ra'ahu au syahida bi ru'yatihi sibyanun au 'abidun au fasaqatun. Apa itu hari syak? Yaitu hari ke-30 bulan Sya'ban idza lam yura al-hilal, jika hilal tidak terlihat di malamnya, ya malam 30 berarti tanggal 29 kemudian tenggelam matahari, nah itu di situ tidak terlihat. Nah, besoknya kan hari ke-30 bulan Sya'ban. Ini kalau hilalnya enggak terlihat ma'as sahwi, padahal apa? Cuaca cerah, wa tahaddatsana su bi ru'yatihi. Kemudian orang-orang memperbincangkan tentang terlihatnya hilal. Walam yu'lam, dan tidak diketahui ada adlun ro'ahu, seorang yang adil yang melihatnya. Au syahida bi ru'yati, atau yang ada yang bersaksi melihatnya hilal. Yang bersaksi ini adalah sibyan, anak-anak kecil, au abid, budak, au fasaqah, orang-orang fasik. Baik. Itu tadi tiga kriteria gitu ya. Ini disebut hari syak. Ya, kita lihat tadi ibaratnya idza lam yura al-hilal lailataha. Jika hilal tidak terlihat di malam 30, adapun kalau terlihat maka bukan hari syak ya. Berarti dia Ramadan. Karena berarti Sya'bannya 29 saja. ya besoknya hari ke-30 Sya'ban itu adalah karena sudah terlihat hilal berarti sudah masuk Ramadan, berarti bukan hari Syak. Jadi sudah pasti dia Ramadan. Kemudian disebutkan ma'asohwi. Cuacanya cerah. Tidak ada mendung. Kalau ada mendung bagaimana? Maka bukan hari Syak. Karena digenapkan jadi 30 kan. Berarti itu masuk bulan Sya'ban. Belum Ramadan. Ya. Jadi kalau hilal terlihat tadi, berarti besoknya satu Ramadan. Kemudian kalau enggak terlihat karena mendung, maka besoknya adalah Sya'ban. Kemudian berarti dua tadi tidak masuk hari Syak ya. Wataha dasanas biru yatihi. Ya. Kemudian orang-orang itu membicarakan tentang terlihatnya hilal. Karena ini qaid ya atau syarat kriteria. Karena kalau hilal tidak terlihat di bulan di malam 30, tapi orang-orang tidak memperbincangkannya tentang ru'yah hilal, maka itu bukan hari Syak. Terus hari apa? Ya, tentu masuk Sya'ban karena belum terlihat hilalnya. Seperti itu. Jadi hari Syak itu harus ada tahatus anas biru yatihi. Ya kok bisa diperbincangkan karena apa? Tersebar kabar di antara mereka bahasanya hilal terlihat tapi tidak tahu siapa yang melihat. Tidak ditentukan siapa yang melihat. Malam yu'lam adlun ra'ahu. Dan di diberi tambahan lagi ya, yaitu tidak diketahui ada orang yang adil yang melihatnya. Sehingga kalau ada seorang adil melihat, maka bukan hari Syak, maka itu masuk Ramadan. Aw syahida bi ru'yati sibyanun aw abidun aw fasaqah. Atau yang bersaksi melihatnya adalah yaitu anak kecil, budak atau orang fasik atau perempuan. Ini kan dia syahadahnya tidak terima untuk ru'yah ini sini. Sehingga hari Syak itu ada dua gambaran yang bentuk. Yang pertama, orang-orang memperbincangkan tentang terlihatnya hilal tanpa ditentukan, tanpa ada diketahui siapa yang melihat. Untuk yang kedua, yang mempersaksikan melihat ada orang-orang yang ditolak syahadahnya. Itu nanti di situ masuk apa hari Syak. Waman wati'a fi nahari Ramadana hala kaunhi amidan fil farji wa huwa mukallafun bisaum wa nawa minal laili fa huwa asimun bihadzal wati li ajli saumi fa'alaihi al-qada'u wal-kafaratu wa ya idaku rakabatin mu'minatin. Ya, tentang ini apa kafarah jima di siang hari bulan Ramadan. Waman wati'a, seorang yang wati'a menjima. yaitu di fina hari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Ala kaunihi amidan, yaitu dia sengaja jima di farsi. Wati hadis itu adalah yaitu ya, jima ya, hasrafannya kepala zakar atau yang seukurnya jika dia terpotong sudah masuk meskipun tidak terjadi keluar mani. Maka di sini kekhususan kafaroh untuk jima ya, untuk apa? Jima. Sehingga pembatal yang lain misalnya apa, makan, minum, ini tidak tidak ada kafarah seperti ini. Di hasil bajuri disebutkan kal akli wa syurbi wa in wati abadahu au ma'ahu. Ya, meskipun setelah itu dia menjima. Di nahari Ramadan, yaitu di siang hari bulan Ramadan. Ya, di sini Ramadan juga mengeluarkan dari Ramadan ya puasa yang lain seperti nazar, kafarah atau qada meskipun qada untuk Ramadan. Jadi tadi kan finahar Ramadan, maka keluar dari kata-kata nahar lail. Kalau lail maka enggak ada kafarah. Enggak masalah. Dan keluar dari kata-kata Ramadan adalah selain Ramadan seperti puasa nadar, puasa kafarah atau kodok, meskipun mengkodok Ramadan maka tidak ada kafarah jika dia melakukan al-wat'u, karena ini adalah khususan untuk kafarah puasa di bulan Ramadan. Ala kaunihi amidan, dia sengaja il farji, yaitu di farji, yaitu di farji ini baik itu kubul atau dubur, baik itu zakat, laki-laki atau unsa atau perempuan, au bahimah ataupun hewan, min hayyin au mayyitin, baik itu masih hidup atau mati. Baik, wahwa mukallafun bisawm, dan dia ini ada koit-koitnya ya. Orang tersebut adalah mukallaf dengan saum. Artinya dia dibani punya kewajiban puasa. Sehingga keluar dari koit ini adalah asobi, anak kecil. Nah, kalau dia jima gimana? Tidak ada kafaroh. Karena dia tidak wajib puasa. Di sini kan ada syaratnya apa? Kriterianya dia mukallaf bisawm. Ya diwajibkan untuk berpuasa. Wanawa minna lail, kemudian dia niat di malam hari. Niat puasa di malam hari. Kalau dia tidak niat di malam hari, kemudian dia di setelah fajar itu menahan diri dari batal-batal puasa, kemudian dia wati'a itu menjima, maka tidak ada kafaroh karena hakikatnya dia tidak berpuasa. Kemudian kriteria atau qaid yang ketiga, wahu asimun bihadzal wati, dia itu dosa dengan wate ini. Maka keluar dari qaid ini, kalau dia ada orang yang sakit atau musafir, jika orang tadi marid dan musafir tadi yaitu menjima istrinya atau budaknya dengan niat tarakus, maka dia tidak ada kafaroh karena dia wairu asim bihadzal wati. Li ajli saum, karena apa? Sebab puasa. Jadi fina Ramadan amitan fil farji li ajli saum. Biasa Bujuri disebutkan kharaja dengan keluar dengan kata ini maka al marid wal musafir. Orang sakit dan musafir jika masing-masing tersebut misalnya dia berzina meskipun tanpa ada niat tarafus. Atau dia menjima istrinya atau budaknya tanpa niat tarafus maka tidak ada kafarah. Ya tadi alasnya li'anahu karena dia itu karena ini di sini la li'ajli saum ya, bukan karena saum. Karena li'ajli zina. Ini karena zina, bukan karena saum. Meskipun dia dosa gitu ya, meskipun apa? Dia dosa. Jadi yang keluar dari li'ajli saum itu kalau dia zina, posisinya apa? Zina. Ini kan orang sakit dan musafir dia zina. Maka kafaranya fa'alahi al-qadu wal kafaratu, dia wajib mengqadu dan membayar kafarah. Itu kafaroh al-udma. Wahia yaitu kafarohnya itu rokobatin mu'minah, memerdekakan budak yang beriman. Di hasil bujuri disebutkan yaitu rokobah di sini rokik baik itu abdun ataupun amah. Budak laki-laki atau perempuan. Mukminah yang budaknya harus yang beriman maka tidak sah kalau budaknya kafirah misalnya. Fa'ilam fa'fibak dinusaki di sebagian redaksi matan salimatin minal uyubi al-mudiroti bil amali wal kasbi, yaitu selamat tidak ada cacat yang cacat ini merusak mempengaruhi mengurangi kinerja kerja dan kasab mencari penghasilan. Fa'il lam yajidha, jika tidak menemukan rokobah, baik itu secara hisi, ya memang tidak ada, atau secara syar'i, ada tapi tidak mampu karena tidak mampu beli karena harganya melebihi harga yang dia mampu. Karena untuk kebutuhannya, kemudian tidak mencukupi sisanya untuk membeli berdagangkan apa budak. Kalau yang tidak ada tidak temukan secara hisi itu dalam jarak kosor masafah kosor dia tidak menemukan budak di dalam jarak yaitu kosor dua marhalah sekitar 83 km. Fa'ilam yajidha, jika tidak menemukan budak, fasiyah musyahroini mutatabi'aini. Maka berpuasa 2 bulan, syahroin mutatabi'aini, berturut-turut. Cara menghitung 2 bulan berturut-turut itu, ini kalau misalnya puasanya dimulai dari awal bulan. Kalau puasanya dimulai dari awal bulan, misalnya ya tanggal 1 sebenarnya, berarti setiap tanggal 1, gampangnya Rabiul Awal, tanggal 1 Rabiul Awal, kemudian nanti selesai akhir Rabiul Awal, kemudian masuk tanggal 1 Rabiul Tsani, selesai Rabiul Tsani, maka itu berarti apa? Sudah pas itu 2 bulan. Karena mulainya dari tanggal 1. Nah, masalahnya kalau misalnya mulainya bukan dari tanggal 1, di pertengahan, maka nanti digenapkan di bulan yang ketiga. Misalnya Rabiul Awal itu di pertengahan, dia dapat nanti digenapkan 30 ya. Di misalnya di pertengahan Rabiul Awal dia dapat 14 hari. Kemudian Rabiul Tsani nanti mulai dari tanggal 1 sampai akhir Rabiul Tsani ini 1 bulan full. Nah, yang tadi 14 tadi nanti digenapkan di bulan berikutnya. Ya. Nah, bulan berikutnya ini nanti nambah. Tadi 14 tambah 16 ya, sehingga nanti caranya seperti itu. Namanya munkasir di situ di tengah-tengah. Maka digenapkan 30. Karena dia tidak dimulai di awal bulan. Kalau dia mulai di awal bulan, pokoknya enggak hitungan jumlahnya harinya 30 atau 29 enggak dipedulikan itu. Pokoknya itu sudah dikatakan 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau mulainya di tengah ya, maka yang di tengah ini tadi nanti digenapkan di bulan yang ketiga, ya, di bulan yang ketiga. Karena bulan pertama tadi masih separuh kan. Ya. Bulan kedua full, karena mulai ngitung dari tanggal 1 sampai terakhir hitung 1 bulan. Dan bulan ketiganya itu menggenapkan dari bulan pertama yang kurang tadi. Mutatabi'ah ini berturut-turut, yaitu mutawaliyah ini. Sehingga kalau dia itu iftar, dia tidak puasa sehari saja, meskipun dengan uzur, dan uzurnya itu seperti safar dan sakit, maka terputus tatabu'nya. Wajib ngulang dari awal kalau dia safar atau sakit. Tapi kalau terputusnya itu karena seperti haid, nifas, ini dia tidak terputus. Ya, karena safar sama sakit ini tidak yunafi, tidak bertentangan dengan puasa. Sehingga ini kalau dia ada uzur safar atau sakit, dia enggak puasa. Putus itu tatabunya, dia harus ngulang dari awal. Meskipun dia misalnya iftarnya di hari terakhir, itu enggak bisa. Tapi kalau putusnya gara-gara haid, nifas, ini dia yunafi saum. Maka ini tidak masalah. Ya. Fa'il lam yastati, yaitu tidak, jika dia tidak mampu, saumahuma, yaitu huma, kembali ke syahrin tadi. Jika tidak mau 2 bulan berturut, ya, 1 bulan aja dia kayak gitu malah. Enggak tahan, kemudian dia jima misalnya. Apalagi 2 bulan berturut-turut pula. Maka kalau tidak mampu, fa it'amu sitina miskinan au faqiran, memberi makan 60 orang miskin atau fakir. Maka di situ miskin tadi mencakup fakir ya. Karena ini masuk kata-kata yang idza ijtama'a iftaraqa wa in iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan miskin saja ya itu mencakup fakir. Tapi kalau disebutkan dua-duanya ya dia maknanya sendiri-sendiri. Likuli miskinin, setiap miskin, orang miskin mudun, yaitu apa? Satu mud. Ya, satu mud sekitar berapa? 600 gram, ya, sekitar itu, perkiraan. Aimima yudzi'u fi sadaqatil fitri, yaitu satu mud makanan yang sah digunakan untuk zakat fitrah, yaitu makanan pokok. itu umumnya makanan makanan pokok yang dipakai di negara tersebut. Fa'in ajaza 'anil jami'i, jika dia tidak mampu untuk melakukan tiga hal tadi, dia apa saja tadi, memberdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin, tiap satu orang diberi satu mud. Fa'in ajaza 'anil jami'i, jika tidak mampu semuanya, istaqarat al-kafaratu fi zimmatihi, maka kafarah tadi masih menjadi bebannya, terhutang. Kemudian fa'idha qadara ba'da dhalika ala khoslatin min khisalil kafarati fa'alaha, jika setelah itu dia mampu untuk melakukan hal-hal tadi, kafarah tadi, maka dia kerjakan kafarahnya. Waman mata, dan orang yang mati wa alaihi siyam, dia masih punya kewajiban puasa. Walesia munfa'itun, yang tertinggal, puasa yang tertinggal, bi'udhrin, karena uzur, maka dia aftara fihi limarot. Kaman aftara fihi limarotin. Seperti orang yang aftara, dia tidak puasa karena marot, sakit. Walam yatamakan, dan dia tidak punya kesempatan min qada'ihi, untuk mengqada'. Gambarnya bi'anis tamara maraduhu hatta mata. Yaitu sakitnya itu masih berkelanjutan sampai dia mati. Fala isma'alahi bihadzal fa'id, maka dia tidak ada dosa karena sebab puasa yang ditinggal tadi. Wala tadaruka bil fidyah, tidak pula ditutup dengan fidyah. Fa in fata bi ghairi udhrin, kalau dia meninggalkan puasa karena tidak ada uzur, wa mata qabla tamakun, dan dia mati qabla tamakun min qada'ihi, sebelum dia memungkinkan untuk mengqada. Nah, dia mati dia meninggalkan puasa tanpa uzur, kemudian mati sebelum tamakun. Belum tamakun itu sebelum dia memungkinkan untuk qada. Tapi dia meninggalkannya karena tanpa uzur. Maka at'ama anhu ay akhraja al-waliyu 'anil mayyiti min tarikatihi. Nah, dia membayar fidyah tadi, memberi makan orang miskin, yaitu walinya, kerabatnya, membayarkan, beri makan untuk mayit dari harta peninggalannya. Likuli yaumin, setiap hari fata yang dia ditinggalkan, mudda to'am, satu mud to'am, wawaritun wasulusun bil bagdadi, yaitu satu ritel lebih sepertiga bagdad. Wawabil kail nisfu kodahin misri, setengah kodah misr. Wamadzakarahu al-musanifu wa al-qaul al-jadid, disebutkan oleh musannif ini adalah qaul jadid. Wal qadimu adamun qaul qadim la yata'ayyanu al it'am, untuk qaul qadim itu tidak mesti it'am. Bal yajuzu lil wali, kan tapi si wali boleh, yaitu boleh aidon an yasuma anhu, mempuasakan. Jadi kalau qaul jadid, pilihannya bisa memberi makan, bisa puasa. Bal yusanu dzalika, bahkan disunahkan hal tersebut, kama fi syarhil muhadzab, sebagaimana di syarah muhadzab yaitu al-majmu', wa sawaba fil raudhah, dan dibenarkan di raudhah raudhatul thalibin, al-jazma bil qadim, itu dengan qaul menegaskan dengan pendapat qaul qadim. Ya, ini pembahasan tentang orang yang mati dan masih punya tanggungan puasa. Ya, ini tadi sudah disebutkan seperti itu ya. Jadi gambarannya di hasil Al-Bajuri disebutkan ada empat. Ya. Yaitu yang pertama, Pak. Dia terluput tidak puasa karena uzur. Ya. Kemudian yang kedua, terluput tidak puasa tanpa uzur. Masing-masing tadi, ya, masing-masing tadi ada apa itu? Ada dua kondisi pula ya. Kondisi pertama memungkinkan qadha. Ya, masih ada kesempatan qadha. Berarti dia masih ada, dia harusnya bisa qadha, ada waktu, dia posisi sehat. Kondisi kedua, tidak ada kesempatan qadha, belum sempat qadha, atau belum ada kesempatan, dia tidak ada kesempatan karena posisi masih sakit misalnya. Nah, seperti itu. Jadi dia meninggalkan puasa, ya. Karena uzur, kemudian belum ada kesempatan qadha. Satu. Dua, meninggalkan puasa karena uzur pula, misalnya sakit. Kemudian masih ada kesempatan. Ya. Atau yang pertama masih ada kesempatan qadha. Yang kedua, tidak ada kesempatan qadha. Tidak ada kesempatan itu karena tadi ya, misalnya dia sakit terus. Sehingga kemudian langsung mati. Ya, belum sempat mengqadha, nggak ada kesempatan. Masih sakit posisinya. Tapi kondisi pertama tadi sakitnya sudah sembuh. Ya. Dia sudah lewat setelah bulan Syawal, dia misalnya masih sakit, kemudian dia sembuh. Ada kesempatan dia mengqadha, tapi dia tidak mengqadha. Gitu. Ya. Tidak mengqadha. Berarti dia mati dalam keadaan masih hutang puasa. Ya. Saya ulang ya. Nomor satu, ya, meninggalkan puasa karena uzur, misalnya sakit, dan masih punya kesempatan, dia menjumpai kesempatan qadha. Nah, dia enggak qadha. Keburu mati. Kondisi kedua, dia meninggalkan puasa karena uzur pula, sakit, tapi tidak memungkinkan, tidak menjumpai satu kesempatan untuk qadha. Ya. Habis bulan Ramadan, masih sakit terus, mati. Nah, dia kan enggak sempat qadha, ya karena masih sakit. Ini namanya dia lam yatamakan, ya. Lam apa? Yatamakan. Kemudian yang ketiga, ketiga dan keempat berarti apa? Meninggalkan puasa tanpa uzur, malas-malesan. Yang ketiga, dia meninggalkan puasa bi ghairi uzrin, tanpa uzur, misalnya malas-malesan, dan dia masih punya kesempatan untuk mengqadha. Artinya di bulan setelah bulan Ramadan, dia masih punya waktu di situ, masih hidup. Bisa dia mengqadha, tapi dia tidak mengqadha. Kan berarti masih hutang. Ya. Ini maksud tadi, wa'alaihi siyamun fa'id. Yang keempat, tanpa uzur juga. Ya kan? Karena dia malas-malesan, tapi nggak sempat. Berarti dia malas-malesan, habis Ramadan, nggak ada kesempatan, dia mati. Meninggal dunia. Nah, ada empat kondisi itu. Nah, terus ada empat itu di sini disebutkan wajib tadaruk ya, ditambal ya, di apa ganti dalam tiga keadaan ya, yaitu jika dia meninggalkan tanpa uzur ya, baik itu dia ada kesempatan untuk qadha atau tidak. Pokoknya dia itu meninggalkan tanpa apa? Tanpa uzur. Yang malas-malasan tadi pokoknya baik itu punya kesempatan qadha atau tidak wajib tadarruk. Kemudian yang kondisi ketiga, tadi kan dua. Di tiga kondisi harus diganti ya. Tiga kondisi harus diganti. Kondisi pertama adalah dia tanpa uzur, kemudian sempat menjumpai kesempatan. Kondisi kedua juga tanpa uzur, tapi tidak menjumpai kesempatan qadha. Berarti kalau tanpa uzur, pokoknya wajib diganti. Berarti ini satu dan dua. Kondisi ketiga, dia meninggalkan karena uzur, ya, dan menjumpai kesempatan qadha, tapi dia nggak sempat qadha, belum mengqadha, sudah mati. Nah, berarti ini uzur harus di dia apa? Tadarruf. Nah, diganti. Yang nggak ada kewajiban apa-apa, gimana? Yaitu di kondisi ketika dia meninggalkan puasa dengan uzur dan tidak menjumpai kesempatan untuk qadha. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syarih, mana tadi? Yaitu kaman aftara fi lima rodin walam yatamakan min qadha'ihi. Kalau aftara fi lima rod, berarti dengan apa? Uzur. Walam yatamakan min qadha'ihi, tidak, dia tidak punya kesempatan, tidak menjumpai kesempatan untuk mengqadha, yaitu contohnya gambarannya sakitnya terus menerus kemudian mati. Dalam kondisi ini dia tidak ada dosa karena meninggalkan puasa dan tidak ada tadarruk bil fidyah. Tidak perlu tadarruk di fidyah, tidak perlu ditambal diganti fidyah. Di sini dibicarakan fidyah karena ini kaul apa? Qadim, tidak membicarakan masalah diganti dengan puasa. Intinya tadarruk itu kan dia mengganti. Ya, kalau menurut qaul qadim yaitu mengganti itu bisa dengan fidyah tadi, bisa dengan puasa. Ya, diganti oleh walinya, kerabatnya. Tapi kalau jadi tidak puasa, ya cuman fidyah aja. Ini masuk tadarruk. Nah, yang tidak ditadarruk itu yang dia tadi meninggalkan dengan uzur dan belum sempat apa? Untuk mengqadha, tidak mempunyai kesempatan. Itu empat tadi ya perinciannya seperti itu. Kalau yang lainnya berarti harus ditadarruk. Ya, tadarruknya gimana? Dengan fidyah kafarah tadi, yaitu it'am, ya, it'am miskin tadi oleh walinya. Itu untuk qaul jadid. Ya. Setiap hari itu satu mud. Nah, dia nggak puasa 10 hari berarti 10 mud. Ya. Tapi kalau qaul qadim ini enggak harus dengan memberikan makanan, enggak harus fidyah, ada pilihan, boleh puasa, boleh fidyah. Kalau qaul qadim ini boleh seperti itu. Dan ini yang dikuatkan bahkan disunahkan dan disebutkan oleh An-Nawawi di Al-Matbu Syarah Mu'adzab. Bisa kita ikuti qaul qadim ini, artinya enggak mesti fidyah. Artinya bisa dipuasakan. Tapi kalau mau fidyah juga boleh. Baik, kita cukupkan dulu untuk pertemuan pada malam kali ini. Kemudian kemarin untuk masalah apa? Suntian, ya. Takrat Asadjah disebutkan itu ada perinciannya tentang apa suntian tersebut. Kalau ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan dia batal secara mutlak tanpa ada perincian karena sampai ke dalam tubuh. Dan juga pendapat kedua mengatakan tidak batal karena itu walaupun sampai ke tubuh tapi bukan namanya kemarin apa? Bukan munfatih ya, bukan apa? Lubang yang terbuka. Karena dia disuntik bukan lubang terbuka, lewat. Tapi pendapat ketiga dirinci jika suntikan itu bersih suplemen pengganti makanan atau pengganti makanan gitu ya, maka batal. Karena ini makanan ya, bertentangan dengan hikmah puasa dari menahan dari makanan. Tapi kalau berupa obat, yaitu tidak ada pengganti makanan, hanya obat ya. Maka dirinci, jika lewat pembuluh darah bisa membatalkan puasa, tapi kalau lewat urat yang tidak berongga maka tidak membatalkan puasa. Ya seperti itu, sehingga untuk infus tadi ya bisa kita lihat dari perincian tadi. Wallahu a'lam shawab. Kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.